saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mentadaburi Al-Quran. Usahakan kita mentadaburi Al-Quran sebisa mungkin. Alhamdulillah bagi yang sudah bisa bahasa Arab. Bagi yang belum bisa, alhamdulillah Allah pun mudahkan kita dengan adanya terjemahan. Bahkan kitab-kitab tafsir pun sudah diterjemahkan. Yang kata Imam Asy-Syaukani, tadabur Al-Quran itu wajib dalam tafsirnya. Loh kok bisa wajib? Karena Allah wanti-wanti orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Bahkan di beberapa tempat dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak hati mereka itu sudah kotor. Yang hati, kekotoran hati ini menghalangi orang dari Al-Quran. Yang lebih jelek dari itu, dicap hatinya dari Al-Quran. Faltubi ala qulubihim, fahum la ya'lamun. Mereka orang-orang yang dicap hatinya, maka mereka tidak mengetahui. Tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Yang lebih parah lagi kalau hatinya sudah tergembok. Sebagaimana isyarat dalam firman Allah dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Yang ini pertanyaan apakah, mengapa? Bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Kenapa kok bisa begitu? Mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati mereka itu ada gemboknya? Ya sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi. Bahwa kotornya hati, ron, cap, toba, dan aqfal digembok itu adalah penghalang-penghalang orang dari Al-Quran. Karena dia tidak mau mentadaburi Al-Quran. Maka sebagaimana saya sebutkan bahwa Imam Syaukani istimbat dari ayat-ayat tersebut mentadaburi Al-Quran itu wajib. Dan mentadaburi Al-Quran adalah penting sekali karena dia penuh dengan berkah. Sebagaimana Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini adalah kitab anzalnahu ilaika. Kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Apakah sekedar dibaca saja? Ya. Apakah sekedar ditulis-tulis saja di dinding? Apakah sekedar sebagai pelindung saja? Bacaan pagi dan petang? Bukan. Mubarakun, yang Al-Quran ini mubarak, penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi. Tujuan yang lebih penting dari itu adalah agar ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Ya memang mentadaburi Al-Quran ini hanya dilakukan lebih khusus oleh orang-orang yang berakal. Semoga Allah masukkan kita ke golongan orang-orang tersebut. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.